Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini ada yang masjidnya ada kuburan juga, di depan masjidnya ada kuburan. Yang ada cuma hanya pembatas dinding masjid aja. Hukumnya apa Ustaz? Makruh apa haram hukumnya Ustaz? Sholat di sana Ustaz. Tolong penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apabila kuburan tersebut berada di arah kiblat dan yang memisahkannya hanya dinding masjid saja, maka yang saya ketahui dari para ulama tetap itu pada keharamannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La tusallu ilal kubur," jangan kamu sholat ya kepada kuburan. Dan ini ia sholat kepada kuburan. Maka dari itu kita berusaha untuk membersihkan masjid dari kuburan dan memisahkan masjid dari kuburan. Kalau bapak memang diberikan oleh Allah kemampuan ya untuk memindahkan atau memisahkannya kuburan dengan masjid, maka itu sesuatu yang sangat bagus sekali. Karena dalam Islam ya masjid dan kuburan tidak boleh bersatu. Ya bahkan Rasulullah SAW melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Adapun keberadaan kuburan Rasulullah dalam Masjid Nabawi itu akibat daripada dilakukan oleh salah seorang raja Banu Umayyah di tahun 92 Hijriah kalau tidak salah. Ya, dialah yang pertama kali memasukkannya dan itu pun diingkari oleh para ulama ya di zaman tersebut. Ya, adapun di zaman Rasul, di zaman sahabat adalah kuburan Rasulullah berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wallahu a'lam. Nah.